Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Kembali kita buka bahasan kitab Syarah Asmaul Husna yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala, dan sampai bahasan kita pada poin nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-69, kemudian kita akan teruskan ke 70, 71 dan 72, karena ini nama yang yakni mirip satu sama lainnya. Dan nanti insya Allah kita akan bacakan keterangan-keterangan ulama mengenai hal itu. Jadi poin yang ke-69 dari nama Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini, halaman 181 dari kitab terjemah yang dijadikan acuannya. Halaman 181. Baik, di situ ayyuhal ikhwatul akhawat rahimakumullah, yang punya buku silakan tentu dicek di situ. Yaitu di situ Al-Khaliq yang 69, kemudian yang ke-70 Al-Bari, yang 71 Al-Musawwir, yang 72 Al-Khallaq. Al-Khallaq inilah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bahas pada hari ini. Dan sebelumnya alhamdulillah kita sudah bahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan tentu mempelajari, mengkaji, membaca keterangan-keterangan ulama tentang hal ini adalah untuk menambah ma'rifat kita, menambah keilmuan kita kepada Allah atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita ingatkan ucapan ulama, terutama Ibnu Qayyim rahimallahu taala, barang siapa yang mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Dan tentunya kalau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan konsekuensi cinta yang sebenarnya. Dan itu yang kita kejar, itu yang kita cari dari mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, di sini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khallaq. Ini kalau dilihat satu-satu maknanya itu mencakup nama-nama yang lain. Oleh karena itu kalau kita lihat terjemahnya di sini, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa, yang membentuk, Al-Khallaq yang Maha Pencipta. Jadi kalau kita lihat maknanya di sini, itu sebenarnya satu maknanya. Tapi kalau yakni dilihat dari segi perbedaannya, karena biasa kita pakai kaidah dalam hal ini, yaitu idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaidah yang sering kita yakni sebutkan dalam mendefinisikan suatu istilah. Idza ijtama'a, apabila yakni satu kata tersebut, suatu istilah yang dibahas ya, dalam hal ini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, apabila terkumpul, bersatu, terkumpul atau disebutkan dalam satu teks, maka iftaraqa, yaitu maka maknanya lain, berbeda maknanya. Wa idza iftaraqa, apabila istilah tersebut itu tidak disebutkan dalam satu teks, maka ijtama'a, maka makna satu sama lainnya itu sama. Makna satu sama lainnya itu sama. Dan ini kaidah sering kita yakni dengar, dan terutama ketika berhadapan dengan sebagian istilah-istilah yang memerlukan perbedaan. Misalnya di sini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khallaq di sini. Dan juga yang kita contohkan, yakni sering kita contohkan, contohnya adalah kata iman dan kata Islam. Kata iman dan kata Islam, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah pakai kaidah ini. Idza iftaraqa, idza ijtama'a iftaraqa, apabila kata iman dan Islam itu disebutkan dalam satu teks, maka yakni iman maknanya lain, Islam maknanya lain. Yaitu iman maknanya adalah amal yang batin, Islam maknanya adalah amal yang zahir. Tapi idza iftaraqa, apabila kata iman dan kata Islam ini tidak disebutkan dalam satu teks, yaitu kita jumpai misalnya iman saja dalam satu teks, misal al-imanu billah misalnya, dalam satu teks. Maka makna iman ini adalah mencakup makna Islam. Makna iman ini adalah mencakup makna Islam. Itu yang dimaksud dengan kaidah. Dan ini banyak lagi yang dipakai kaidah ini ketika berhadapan dengan istilah-istilah, misalnya miskin dengan fakir, misalnya miskin dengan fakir. Apa perbedaan antara miskin dengan fakir? Begitu juga apabila kata miskin dengan fakir ini disebutkan dalam satu teks, maka baru ketika itu dibedakan. Tapi apabila fakir saja kita jumpai dalam satu teks, miskin saja kita jumpai dalam satu teks, maknanya adalah miskin itu sudah masuk makna fakir, fakir itu sudah masuk makna miskin. Jadi ini adalah yakni murajaah saja, mengulangi saja berkaitan dengan kaidah yang sering kita ulangi, yang kita dengar, yaitu idza jtama'a, apabila disebutkan berkumpul dalam satu teks, iftaraqa, yakni berbeda maknanya. Idza iftaraqa, apabila berbeda tidak disebutkan dalam satu teks, maka ijtama'a, maka dia berkumpul. Ini yang kita pakai kaidah dalam hal ini. Nah, jadi kembali kepada bahasan ini, nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khallaq, ini apabila kita jumpai dalam satu teks, maka baru ada perbedaan, yakni makna. Perbedaan tipis tentunya di antara makna-makna. Contoh misalnya di sini dalam ayat surah Al-Hasr ayat 24 yang ada dalam buku kita, Huwal Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Lahul Asma'ul Husna. Nah, nama Allah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir ini disebutkan dalam satu teks, yaitu dalam satu ayat. Itu yang disebut dengan idza jtama'a, apabila dia berkumpul, apabila disebut dalam satu teks. Maka ketika seperti hal ini, maka iftaraqa, dia ada perbedaan makna sedikit. Ada perbedaan makna sedikit, dan nanti kita akan sebutkan yang kita nukilkan daripada tafsir Adha'ul Bayan. Nanti kita akan nukilkan di situ. Tapi misalnya di dalam ayat berikutnya surah Al-Hijr ayat 86, Al-Hijr ayat 86, Inna rabbaka huwal khallaqul alim, yaitu khallaq di situ satu saja disebut, tidak disebut musawwir, tidak disebut barik dan sebagainya. Jadi idza taraqa, apabila dia berpisah, tidak disebutkan dalam satu teks, contoh dalam surah Al-Hijr ayat 86, berarti al-khallaq ini mencakup semua makna yang poin-poin yang tadi, masuk mana al-barik, masuk mana musawwir, itu maknanya. Paham nih nyambungnya insyaallah ya? Itu dia. Itu maknanya. Baik. Al-Khaliq, kita lihat dulu, cek satu-satu dulu. Kita lihat, cek dulu satu-satu. Kaitannya dengan Al-Khaliq, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Al-Khaliq yaitu yang menciptakan. Dalam terjemahannya al yang menciptakan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, kalau di kita lihat di dalam Al-Qur'an, itu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq itu dijumpai pada 8 tempat. Dijumpai pada 8 tempat di dalam Al-Qur'an, 8 tempat. Di antaranya adalah di sini surah Al-Hasyr ayat 24. Al-Hasyr ayat 24 di sini Al-Khaliq. Juga di antaranya adalah surah Fatir ayat 3 misalnya. Allah menyebutkan hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Khaliqin disebut di situ Fatir. Yakni 8 tempat. Banyak. Yakni 8 tempat. Yakni firman Allah yang menunjukkan nama Allah Al-Khaliq. Kemudian berkaitan dengan khallaq, khallaq yang langsung ke 72. Langsung ke 72 karena ini kha-la-qa. Kha-lam-qaf. Ini itu sama, ini khallaq. Apa perbedaannya? Kalau al-khallaq, kalau al-khallaq Maha Pencipta, sama. Yang menciptakan sama juga al-khallaq. Perbedaan antara khaliq dengan al-khallaq, khaliq ini itu yang disebut dalam istilah bahasa Arab disebut sighah mubalaghah. Yaitu sighah mubalaghah, yaitu kata yang menunjukkan lebih, kata yang menunjukkan lebih. Al-Khaliq biasa, tapi kalau Khallaq itu menunjukkan lebih. Lebih apanya? Lebih banyak, lebih banyak, menunjukkan lebih banyak dalam menciptakan. Sebab itulah yakni setiap hari, setiap saat, setiap ini selalu ada penciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, buktinya misalnya manusia saja setiap hari ada yang lahir, ada begitu seterusnya. Maka itu yang disebut khallaq. Nah, kaitannya dengan penyebutan yang disebut di dalam Al-Quran, Al-Khallaq ini disebut dalam dua tempat di dalam Al-Quran. disebut dalam dua tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang disebut oleh yakni penulis di sini surah Al-Hijr ayat 86. Juga yang lain misalnya yang disebut dalam surah Yasin ayat 81. Surah Yasin ayat 81. Bala wa huwal khallaqul alim. Bala wa huwal khallaqul alim. Situ dan dialah khallaq. Sang Maha Pencipta, yaitu Al-Alim yang Maha Mengetahui. Nah, tadi kita ulangi perbedaan antara khaliq dengan khallaq. Ini khaliq dengan khallaq sama-sama pencipta ya, yang menciptakan sama-sama. Cuma perbedaannya adalah di situ al-khallaq dengan ditambahkannya tasydid di situ itu menunjukkan lebih. Ya, sering gitu, sering lebih. Itulah di dalam bahasa Arab, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatul ma'ani. Itu apa kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Yakni tambahan huruf di dalam bahasa Arab itu menunjukkan tambahan makna. Tambahan huruf di dalam bahasa Arab itu menunjukkan tambahan makna. Sama-sama khaliq, kha, lam, qaf. Sama-sama, tapi ada tambahan di situ yaitu tasydid. Di khalaq itu ada tambahan tasydid. Tasydid itu menunjukkan double. Double hurufnya. Double yakni tasydid menunjukkan double huruf. Ketika oleh double berarti tambahan hurufnya. Tambah hurufnya. Tadi kita sebutkan kaidah tambahan huruf dalam bahasa Arab ini menunjukkan tambahan makna. Apa yang ditambah maknanya di sini di dalam kata al-khallaq yaitu poin yang ke-72 adalah tambahan menunjukkan banyak. Yaitu sering. Terus gitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itu dia yakni al-khaliq dan al-khallaq. Berkaitan dengan al-khaliq dan al-khallaq. Tapi itu dari segi perbedaannya. Kemudian dari segi makna tentu makna dasar daripada khaliq dan khallaq itu sama dari kata khalaqa, dari kata khalaqa yaitu menciptakan. Ringkasnya bahasa kita menciptakan, tapi bentuknya apa? Bentuknya apa? Itu yang disebutkan oleh para ulama bahasa, kemudian itu juga yang disebutkan oleh ulama tafsir kaitannya dengan makna khalaqa atau khaliq atau khallaq ini. Maknanya seperti yang disebutkan misalnya oleh Imam Al-Azhari, Imam Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, dan juga Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sya'nud Du'a kaitannya dengan makna khalaqa, kaitannya dengan makna khalaqa yang itu diambil darinya al-khaliq kemudian al-khallaq. Itu kata mereka adalah yaitu ibtida atau ibtida'u syai' ala mithalin lam yusbaq ilaihi. Itu yaitu menciptakan sesuatu dengan atau tanpa contoh sebelumnya, tanpa yakni yang menyerupainya sebelumnya. Itu makna khalaqa, itu makna khalaqa al-khallaq atau al-khaliq. Itu dia menciptakan sesuatu tanpa ada yang semisal dengannya sebelumnya, tidak ada yang semisal dengannya sebelumnya. Itu makna khalaq al yaitu itu makna khalaqa, itu makna al khalaqa. Baik, nah oleh karena itu apabila dimasuki alif lam al khaliq misalnya di situ al dimasuki alif lam, maka hukumnya sama dengan rob, maka hukumnya sama dengan bahasan rob. Sebagaimana halnya rob, rob ucapan rob yaitu Rob semesta alam gitu Allah yang pernah kita bahas bahwasanya tidak boleh seseorang itu memutlakkan nama Rob, mencantumkan alif lam ar-Rob kemudian menunjukkan atau menyebutnya kepada makhluk, tidak boleh. Kenapa? Kalau sudah disebut ar-Rob itu alif lam di situ ma'rifah dah jelas. Begitu juga dengan yakni al-Khaliq, begitu juga dengan al-Khaliq. Kalau dah masuk alif lam al-Khaliq maka tidak boleh dimaksudkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh disebut manusia disebut al-Khaliq, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tapi cerita lain kalau disandarkan kepada yang lainnya dan dibuang alif lamnya dengan istilah kata dijadikan sebagai mudhaf. Dengan istilah kata dijadikan sebagai mudhaf. Misalnya khaliqu misalnya apa? Bait misalnya. Pencipta bait misalnya rumah gitu misalnya atau pencipta apa gitu. Kalau itu bisa, Kalau itu bisa, tapi memakai alif lam al-khaliq misalnya atau al-khalaq, bahkan ini tentu tidak boleh ditujukan hanya kepada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kalau misalnya manusia disifatkan yakni atau disebut sebagai khaliq misalnya, maka tentu yakni ciptaan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu lain, walaupun dari segi nama yakni sama, tapi hakikatnya lain tentunya. Hakikatnya lain tentunya. Kalau tadi hakikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah dari tidak ada menuju ada. Itu hakikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hakikat ciptaan manusia dari ada menuju ada. Dari ada menuju ada. Misalnya cek, apa saja ciptaan-ciptaan baru mesti ada barang-barangnya terlebih dahulu. Mungkin memang misalnya handphone zaman dahulu tidak ada. Apakah ini yakni menyerupai makna ciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena pada hakikatnya betul memang tidak ada yakni handphone di zaman dahulu, tapi orang yang membuat handphone ini memiliki barang-barang, memerlukan barang-barang terlebih dahulu, dikumpulkan, diteliti dan sebagainya baru menjadi barangnya. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan barang-barang. Tidak memerlukan barang-barang, sehingga ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan tidak ada contoh sebelumnya. Maknanya tidak memerlukan sesuatu. Tidak memerlukan sesuatu apapun sehingga dia yakni baru dia menjadikan sesuatu. Itu hakikat perbedaan antara ciptaan makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama bahasanya. Dan juga yakni nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, kemudian Al-Khallaq sebagai makna pencipta tadi kita sebutkan, ini adalah tanda dan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling zahir di antara nama-nama Allah yang lain. Yakni kita ulangi. Allah sebagai nama Allah Al-Khaliq, Al-Khallaq, yaitu dengan makna yang menciptakan, ini adalah tanda dan sekaligus nama Allah Subhanahu wa taala yang paling zahir, yang paling nampak di antara nama-nama Allah dan tanda-tanda Allah yang lainnya. Itu dia yang paling zahir. Oleh karena itu, karena zahirnya, karena jelasnya yakni tanda Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh nama Allah Al-Khaliq ini, maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala menanyakan orang-orang kafir, menanyakan orang-orang kufar yakni tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, menanyakannya dengan menyebutkan ciptaan, Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surah Zumar ayat 38, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Dan jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kufar itu, siapa pencipta langit dan bumi? Pencipta, nah, diperhatikan pencipta. La yaqulun Allah, maka sungguh mereka benar-benar akan mengatakan pasti yang menciptakan adalah Allah. Nah, yang menjadi inti, yang paling utama yang kita maksudkan di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang ciptaan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Kenapa disebut ciptaannya? Karena tadi kita sebutkan, tanda Allah Subhanahu wa taala yang paling zahir adalah ciptaan, pencipta. Tanda dan nama Allah Subhanahu wa taala itu yang paling zahir, yang paling nyata di antara nama-nama Allah dan tanda-tanda Allah yang lainnya adalah ini dia. Yaitu khalaq, al-khalaq atau al-khaliq, yaitu ciptaan, pencipta. Itu dia. Kenapa? Karena dialah yang paling masuk akal. Dialah yang paling masuk akal. Sebab itulah rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang paling menonjol, ini dia, penciptaan. Itu dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kaum kufar Quraisy mengenai ini, yakni mengenai rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan ciptaan. Kenapa? Kita ulangi, karena ciptaan atau sang pencipta inilah yang paling zahir, yang paling menonjol, yang paling nyata, yang paling nyampak dan paling masuk akal. Kalau yang lain misalnya, yang lain nama-nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya Ar-Rahman atau Al-Alim, yang Maha mengetahui misalnya sebagainya, iya, kadang masuk akal, kadang ada yang tidak juga, kadang yang dimusyrikkan begitu, kadang yang disyirikkan. Tapi kalau ini, kalau pencipta, itu mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, karena mereka yakin bahwasanya yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma masalahnya ketika yakni tauhid uluhiyahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka mulai syirik-syirik. Baik. Jadi inilah dia al-Khaliq kemudian al-Khallaq. Al-Khaliq kemudian al-Khallaq yaitu menunjukkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada misal sebelumnya. Tidak ada yakni permisalan atau contoh sebelumnya yang tadi kita sebutkan, dan tidak memerlukan sesuatu apapun. Tidak memerlukan sesuatu apapun. Baik. Kemudian kita ke Al-Bari. Kita ke Al-Bari. Ini kita lihat dulu satu-satu. Al-Bari yaitu yang mengadakan. Yang mengadakan. Ini sama dengan menciptakan juga. Oleh karena itu Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi, kemudian juga Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Du'a, dalam kitabnya Sya'nud Du'a, itu menyebutkan Al-Bari' huwa Al-Khaliq. Al-Bari' adalah Al-Khaliq, pencipta. Al-Bari' adalah Al-Khaliq, yakni pencipta. Begitu juga yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Begitu juga yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, dan juga ulama-ulama yang lain seperti Ibn Jarir. Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, dalam kitabnya beliau juga menyebutkan Al-Bari', katanya Alladhi bara al-khalqa fa'awjadahum biqudratihi. Dialah yang mengadakan, menciptakan ciptaan, dan yakni fa'aujadahum, dan menjadikannya biqudratihi, dengan kudratnya, dengan kudratnya. Dialah ini ucapan Al-Imam Ibn Jarir ya, dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Al-Bari adalah katanya alladhi bara al-khalqa, dialah yang menciptakan khalq, yaitu ciptaan makhluk. Dialah yang menciptakan makhluk. Fa'aujadahum biqudratihi. Dan dialah yang mengadakannya, mengadakan, mewujudkan makhluk itu biqudratihi, dengan kudratnya. Dengan kudratnya. Kudrah Allah, dengan kemampuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kaitannya dengan makna al-bari ini juga kaitannya dengan makna al-bari tadi, kita secara umum maknanya adalah al-khaliq sebagaimana yang kita ucapkan atau kita nukilkan daripada makna yang dinukilkan oleh para imam kita tadi. Kemudian di situ juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama lain bahwasanya al-bari ini memiliki yakni makna yang tidak jauh daripada al-khaliq. Yang tidak jauh daripada al-khaliq. Satu, makna al-bari disebutkan wal mujidu wal mubdi'. Jadi yang pertama yaitu makna al-bari adalah yang mengadakan, yang mengadakan. Dengan kata lain sinonim daripada al-khaliq. Sinonim daripada al-khaliq. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, al-bari makna yang kedua adalah huwa alladhi fassala ba'd al-khalqi an ba'd, ay mayyaza ba'dahu an ba'd. Yang makna yang kedua adalah al-bari, makna al-bari adalah dialah zat yang membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Dialah yang membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga adalah annal bari yadullu ala annahu ta'ala khalaqal insan minat turab. Kama qala ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa anna aslahu minal bari wa huwa turab. Yaitu makna yang ketiga yang disebutkan adalah, makna bari adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari turab. Dari turab, yaitu dari tanah. Turab, bahasa Arabnya tanah. Turab, dari tanah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya, dari turab itu, dari tanah kami ciptakan kalian, dan darinya juga kami kembalikan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu turab. Turab kalau kita lihat yakni bahasa Arabnya, dari huruf bahasa Arabnya turab. Jadi ada huruf ro, ada huruf ro, ada huruf ba. Ada huruf ro, ada huruf ba di situ. Maka kalau kita lihat, kalau kita lihat nama Allah Al-Bari, itu juga ada ba, ada ro-nya. Nah, oleh karena itu ulama bahasa menyebutkan wa anna aslahu minal bari wa huwa turab. Jadi asal daripada yakni turab itu adalah bari, yaitu ada yakni kesamaan atau kaitan bahasanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dinamakan Al-Bari karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada turab. Karena menciptakan manusia daripada turab, dan turab dengan bari ini huruf-hurufnya itu ada kaitannya. Ala kulli hal, ini adalah sebagian pendapat. Yang kita nukilkan dari sebagian makna al-bari, dan bahwasanya al-bari itu di dalam Al-Qur'an disebutkan pada 3 tempat. Al-bari disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 3 tempat. Di antaranya adalah surah Al-Hasyr ini ayat 24. Ada di situ huwallahul khaliq al-bari. Huwallahul khaliq al-bari. Di situ al-bari. Dan juga dalam surah yakni Al-Baqarah ayat 56. Surah Al-Baqarah ayat 56, apa? Surah Al-Baqarah ayat 54. Surah Al-Baqarah ayat 54 pun disebutkan di situ bari. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum. Di situ disebut fatubu dan bertaubatlah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada bari'ikum. Yaitu barik di situ Allah, sang pencipta kalian. Nah, jadi alakulihal ini yang disebutkan oleh para ulama mengenai al-barik. Taip. Kemudian kita langsung ke al-musawwir. Al-musawwir. Al-musawwir, sebagaimana yang disebutkan dalam maknanya di sini, terjemahnya yang membentuk rupa. Yang membentuk rupa. Jadi al-musawwir sebelumnya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak satu tempat saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 24 ini. Satu tempat saja di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hasyr ayat 24. Disebut di situ huwallahul khaliq al-bari al-musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Yang membentuk rupa. Oleh karena itu al-musawwir, al-musawwir sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zujaji dalam kitab Ishtiqaq Asma'illahil Husna, dalam kitab Ishtiqaq Asma'illahil Husna, kata beliau rahimallahu taala, katanya al-musawwir ismul fa'il. Musawwir adalah isim fa'il, kata yang menunjukkan pelaku, kata yang menunjukkan pelaku, orangnya yang berbuat, yang berbuat. Al-musawwir min ismul fa'il min sawwara yusawwiru fa huwa al musawwir idza fa'ala as-sura. Itu kalau kita lihat fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il madi sawwara, mudhari'nya yusawwiru, fa huwa al musawwir, dialah yang musawwir, orangnya, zatnya gitu, yang melakukan sura, yang melakukan perbuatan membentuk. Itu makna isim fa'il. Itu makna isim fa'il, isim yaitu kata yang menunjukkan pelakunya. Dialah siapa yang membentuk? Yang membentuknya adalah al-musawwir. Kita lihat ada bentuk misalnya, kita bentuk ada gambar gitu misalnya, ada bentuk, ada misalnya bentuk-bentuk. Siapa pelakunya? Nah, pelakunya disebut al-musawwir. Pelakunya al-musawwir. Nah, jadi ini bentuk satu, musawwir ya. Kalau bentuk jamaknya, bentuk jamaknya pakai jamak mudzakkar salim. Pakai jamak mudzakkar salim bagi yang belajar bahasa Arab. Jamak mudzakkar salim. Jadi al-musawwirun itu jamaknya. Al-musawwirun itu jamaknya, tambah wawu dan nun. Tambah wawu dan nun. Apabila dalam posisi rafa, tambah ya dengan nun. Apabila posisi jar al-musawwirin. Atau posisi mansub. Alakul hal ini yang nyambung bagi mereka yang belajar bahasa Arab. Bagi yang tidak, yang belum belajar bahasa Arab, harap sabar saja dan menghela nafas panjang saja. Nah, itu dia. Terus, yaitu apa maknanya? Maknanya, kita tahu sekarang makna al-musawwir adalah pelaku yang melakukan, gitu ya, pelakunya. Maka disebut isim fa'il. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah taswir atau surah. Taswir atau surah. Apa makna surah ini? Yaitu was-surah syakhasa asy-syai'a wa hay'atahu min aw syakhs was-suratu syakhsu asy-syai' wa hay'atahu wa hay'atuhu min tulin wa 'ardin wa kibarin wa sigharin wa mattasala bidzalika. Jadi was-surah katanya adalah, surah adalah yang dimaksud dengan surah. Sekarang kita ulangi supaya lebih paham. Al-musawwir itu adalah zatnya. Isim fa'il tadi kita sebutkan yang melakukan. Apa yang dilakukannya? Apa perbuatannya? Yaitu perbuatannya adalah surah. Surah. Membuat surah. Membuat surah. Apa surah itu? Surah itu adalah yakni membentuk sesuatu dengan sifatnya. Sifatnya dari panjangnya, lebarnya, besarnya, kecilnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal-hal yang berkaitannya, itu makna surah. Itu makna surah. Maka disebut di sini yang membentuk rupa. Rupa. Jadi dengan bahasa kita, rupa. Apa itu rupa? Itulah surah. Bahasa Arabnya surah. Rupa. Apa itu rupa? Yaitu rupa adalah bentuk sesuatu dengan segala hal yang berkaitan dengannya, sifat-sifatnya, panjangnya, kemudian lebarnya, besarnya, kecilnya, dan semua-semua. Itu makna surah. Itulah rupa dalam bahasa kita. Kalau sudah disebutkan rupa, maka itu yang dimaksud dengan surah. Nah, jadi, rupa. Ya, ini bagaimana kalau misalnya, bagaimana rupa rumah misalnya. Oh, panjangnya, semua disebutkan, itulah surah. Itulah surah, maknanya dalam bahasa Arab itulah surah. Nah, yang yakni melakukan atau yang membentuk surah rupa itu, itulah disebut musawwir. Itulah yang disebut musawwir. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat 24 dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, dan bisa dicek di situ dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat 24. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Khaliq Al-Bari' Al-Musawwir. Kata beliau, ai maknanya adalah allazi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifat allati yuridu wassurat allati yakhtaru. Yaitu al-khaliq al-bari al-musawwir, dialah yang maha menciptakan, mengadakan, yang membentuk. Maksudnya adalah, kata beliau, dialah zat yang apabila menghendaki sesuatu, maka mengucapkan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ala sifat allati, dengan sifat, dalam bentuk sifat, dalam bentuk rupa yang dikehendakinya, dalam bentuk rupa yang dikehendakinya. Itu yang dimaksud, itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam yakni tafsirnya, yaitu surah Al-Hasyr ayat 24. Tinggal menyebutkan jika menghendaki kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadi maka jadi. Jadi apa? Jadi sifat dan bentuk yang diinginkannya. Yang diinginkannya. Itulah al-musawwir. Itulah al-musawwir. Nah, jadi kalau kita lihat memang al-khaliq, al-bari, al-musawwir, al-khalaq ini satu maknanya secara keseluruhan. Oleh karena itu tadi kita sebutkan ikhwatul akhawat semuanya, itu apabila nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita jumpai, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini kita jumpai dalam satu ayat, maka itu satu maknanya. Maka maknanya ada perbedaan sedikit tipis di situ. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja, tidak dikumpulkan dalam satu teks, maka baru setelah itu kalau kita jumpai al-Khaliq, maka kita bayangkan itulah makna al-Bari al-Musawwir. Itu dia. Nah, baik. Lalu di sini dalam surah Al-Hasyr ayat 24 ini kan disebut dalam satu teks al-Khaliq disebut, al-Bari disebut, al-Musawwir disebut. Dan tadi kita sebutkan kaidah idajtama'a, apabila berkumpul disebutkan dalam satu teks iftaraqa, maknanya lain, berbeda maknanya. Yakni ada perbedaan tipis maknanya. Lalu apa di sini kan ini kumpul ini disebutkan dalam satu teks. Lalu apa maknanya di sini? Apa perbedaan maknanya? Itu yang disebut oleh yakni Syekh Al-Amin Asy-Syinqiti, Syekh Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwaul Bayan. Dalam kitabnya Adwaul Bayan dalam tafsir ayat ini. Kata beliau, kita bacakan. Kata beliau rahimahullahu taala, fal khaliq, maka makna al-khaliq adalah huwal muqaddir qabla al-ijad. Yaitu makna al-khaliq adalah dialah yang mentakdirkan, mentakdirkan, menentukan, mentakdirkan, menentukan qabla al-ijad, sebelum diciptakan, sebelum diciptakan. Berarti al-khaliq ini sekarang kita perhatikan supaya lebih paham ya. Kita akan menyebutkan ucapan ulama dalam hal ini. Syekh Al-Amin Asy-Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, di dalam tafsir beliau dalam surah hal ini, yang darinya kita mengetahui makna perbedaan tipis antara Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Karena kita ulangi, dalam ayat ini disebutkan dalam satu teks nama-nama ini. Nah, kalau disebutkan dalam satu teks tadi kita sebutkan, maka maknanya yakni ada perbedaan sedikit. Apa perbedaannya? Al-Khaliq, kata beliau, al-muqaddir qabla al-ijad, yang mentakdirkan, mentakdirkan, menentukan sebelum diciptakan. Berarti sebelum diciptakannya itulah al-Khaliq. Nah, kemudian al-Bari, kata beliau, al-mujidu minal adami ala muqtadil ala muqtada al-khalqi wa taqdir. Adapun al-Bari maknanya kata beliau adalah al-mujid. Yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengadakan, yang menciptakan, minal adami, dari tidak ada, dari tidak ada, yang menciptakan, yang mengadakan, minal adami, dari suatu yang tidak ada, ala muqtadal khalqi wa taqdiri, sesuai dengan ketentuan khalq dan takdir, sesuai dengan ketentuan takdir yang tadi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi takdir tersebut ditunjukkan oleh nama Al-Khaliq. Kita ulangi, Al-Bari maknanya adalah yang mengadakan, menciptakan dari suatu yang tidak ada sesuai dengan khalq, ciptaan dan takdir yang telah ditentukan. Itu makna Al-Bari. Taib. Jadi dah tahu nih perbedaan antara Al-Khaliq, Al-Bari. Kemudian kata beliau, walaisa kullu man qaddara syai'an awjadahu illallah. Dan tidak ada suatu pun yang menentukan sesuatu kemudian lalu berhasil menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita namanya manusia ya. Setelah ditentukan, dirancang gitu, belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah menentukan sesuatu, menakdirkan sesuatu, itu pasti wujud. Itu pasti wujud. Nah, wujudnya itu disebut bari. Kemudian sekarang kita ke al-musawwir. Al-musawwir kata beliau al-musyakkil li kulli mawjudin 'ala as-surati allati awjadahu 'alayha. yaitu adalah al-musyakkil, yang membentuk. Yang membentuk setiap maujud, setiap makhluk, yang membentuk setiap makhluk dengan surah, dengan rupa yang telah diciptakan atasnya, yang telah diciptakan atasnya, artinya yang telah di, yakni yang telah ditakdirkan, yang telah diciptakan. Itu itulah al-musawwir, yaitu yang membentuk, yakni setiap mewujud, setiap makhluk dengan rupa yang telah ditentukan sebelumnya, yang telah ditentukan sebelumnya. Itu makna al-musawwir. Ini dengan yakni kita bacakan ucapan Syekh Al-Alamin Asy-Syangqiti ini, kita paham perbedaan tipis antara al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Dengan ringkas kita sebutkan, al-khaliq itu adalah perbedaannya dengan al-bari, al-musawwir. Kalau al-khaliq itu takdir Allah, sebelum diciptakan Allah menakdirkan. Sebelum diciptakan Allah menakdirkan. Kemudian al-bari, setelah ditakdirkan, tentu Allah sudah tentukan, maka al-bari, dialah yang menciptakannya, tentu dari suatu yang tidak ada. Karena yang namanya makhluk itu tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kemudian yakni baru diciptakan. Kemudian baru setelah itu al-musawwir, yakni yang membentuk, yang membentuk. Ya, tentu bentuk ini sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan takdirnya yang tadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia yakni seputar al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Nah, ketiga nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana al-Khaliq, itu tidak boleh ditujukan yakni secara mutlak kepada makhluk dengan ditunjukkan dengan kata alif lam misalnya. Dia al-Musawwir misalnya, al-Khaliq misalnya, al-Bari, tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kita melihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan yakni rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh seorang itu mengklaim atau misalnya merasa atau melakukan sesuatu yang serupa dengannya. Maka itu ke dalam dihukumi kategori syirik apabila dia merasa mampu menciptakan sesuatu dengan sombong dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan hal ini, yakni pernah mungkin sebagian kita mendengar kaitannya dengan yakni dilarangnya membentuk rupa-rupa. Dilarangnya membentuk rupa-rupa, yaitu menggambar misalnya rupa-rupa makhluk, rupa-rupa makhluk bernyawa. Rupa-rupa makhluk bernyawa. Kalau rupa-rupa makhluk yang tidak bernyawa, misalnya pepohonan dan sebagainya, ini tentu tidak. Tapi kalau yang membentuk rupa-rupa dengan tangannya, dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna ashaddan nas adaban 'inda Allah yawmal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Nah, tadi kita sebutkan al-musawwirun ini jamak, mufradnya, bentuk tunggalnya adalah musawwir. Jadi yang melakukan surah, yang membentuk rupa. Nah, yaitu orang-orang yang membentuk rupa. Orang-orang yang membentuk rupa, itulah yang paling dahsyat adabnya nanti pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang membentuk rupa. Rupa ini bisa berbentuk gambar, ya dia gambar misalnya, atau bisa berbentuk patung misalnya, itu rupa juga. Nah, yang khilaf ulama, yaitu dengan kamera, kamera foto, itu khilaf ulama. Jadi apakah kamera itu adalah termasuk perbuatan manusia atau tidak? Karena tadi kita sebutkan musawwir adalah isim fa'il, pelakunya. Nah, ketika menggunakan kamera, itu siapa pelakunya? Nah, itu dia khilafnya di situ. Lalu kita tidak berbicara yang khilaf dulu, yang confirm dulu, apabila dia menggunakan atau membentuk rupa dengan tangannya, itu sudah confirm masuk di sini. Confirm masuk di, yakni ancaman dari Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain, hadis Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, Innal ladhina yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membuat rupa-rupa ini, nah, tadi kita sebutkan membuat rupa-rupa mungkin dengan gambar, melukis, mungkin dengan bentuk patung, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan diazab, mereka akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, mereka akan diminta pada hari kiamat, mereka akan diminta, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Nah, bayangkan. Oleh karena itu tadi dah kita sebutkan, mereka tidak menciptakan. Kan mereka tidak menciptakan. Oh, ini berarti tidak paham makna bahasa. Nah, oleh sebab itulah tadi kita sebutkan al khaliq, al bari, al musawwir. Ini apabila yakni disebutkan satu di dalam teks, maka itu sudah masuk makna semuanya. Kalau kita lihat di sini dalam yakni hadis ancaman tadi disebutkan surah yaitu rupa. Berarti kalau sudah disebutkan rupa, berarti yang membentuknya disebut musawwir. Yang membentuknya, pelakunya disebut musawwir. Nah, kalau sudah disebut musawwir, berarti mencakup makna mencipta, mencakup makna mengadakan dan lain-lain. Oleh karena itu tidak heran dalam hadis tadi, kelak mereka orang-orang yang membentuk rupa tadi dengan tangannya, baik melukis maupun membentuk, mereka akan diazab pada hari kiamat dan akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Ya, tadi kita sebutkan kan mereka tidak menciptakan. Ini tidak paham makna bahasa. Oleh sebab itulah idza ijtama'a tadi, kaidah yang tadi kita sangat-sangat yakni harapkan untuk difahami. Jadi di situ surah, ya, orangnya itu satu disebut musawwir. Mana kalau sudah disebut musawwir satu dalam satu teks, berarti itu sudah mencakup makna ciptaan, mencakup mengadakan, mencakup semua-semua, mencakup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta mereka tadi pada hari kiamat untuk menghidupkan. Ini tentu azab di atas azab. Sudahlah diazab satu hal, kemudian ketika diminta untuk menghidupkan, itu dia tidak mampu. Jadi ketika seorang itu diminta sesuatu yang tidak mampu, kemudian dilihat oleh seorang di khalayak ramai, itu malu tentunya. Berarti sudah diazab satu hal, malu dua hal. Jadi luar biasa. Karena itu Nabi SAW menyebutkan tadi, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat rupa. Membuat rupa. Ya. Rupa ini tadi kita sebutkan menggambar, melukis, membentuk dan sebagainya. Dan ini yang tidak ada khilaf. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan kamera tadi, ini bahasan lain kaitannya dengan khilaf. Oleh karena itu anak-anak kita misalnya itu kalau ada hobi-hobi menggambar, itu segera dialihkan, gambar saja pohon-pohon. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya apakah boleh apa tidak, maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tidak boleh. Dan apabila memang betul-betul hobi, betul-betul ingin menggambar, maka gambarlah pepohonan. Ini kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu kalau ada misalnya hobi-hobi kita, misalnya hobi-hobi yang selamat-selamat sajalah hobinya. Gitu. Agar jangan sampai yakni masuk. Gitu. Ya, kalau misalnya tidak tahu, ya mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apabila tidak tahu. Tapi masalahnya kalau sudah tahu kemudian mentakwil lagi, nah itu masalah. Ini yang tidak ada khilaf yaitu dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Taruh kalau kamera itu tentu itu bahasan lain karena di situ khilaf ulama di situ. Taib. Ayo ikhwatul akhawat semuanya. Jadi setelah kita mengetahui yakni makna daripada nama Allah yang tadi kita sebutkan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khallaq, itu tentu kita akan yakni lebih yakni yakin lagi, lebih iman lagi, kemudian lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Tentu kalau kita lihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, pasti di dalam hati kita akan ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara buahnya, di antara faedahnya, yaitu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membentuk kita, menciptakan kita begitu dengan sebaik-baik bentuk karena kita menjadi manusia. Karena manusia ini adalah yakni bentuk rupa yang paling cantik, yang paling bagus itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan telah menciptakan manusia pada bentuk yang paling bagus. Nah, itu juga yakni luar biasa. Dan keumuman yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya bagus. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak bagus. Dan kebagusannya sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan kudratnya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Burung misalnya, kita lihat dia begitu dan dari situlah bagusnya. Nah, tapi di antara makhluk-makhluk yang ada, manusialah yang paling bagus bentuknya. Oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, itu satu, bahwasanya kita dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia. Kemudian selanjutnya baru setelah itu kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita, membentuk kita, menciptakan kita, mentakdirkan kita untuk menjadi manusia, maka ketika itu kita berpikir bahwasanya seluruh yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah tunduk kepada Allah. Itu yang kedua, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup semuanya. Mencakup semua ketundukan dalam hal syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdirnya, yang sering kita ingatkan ada takdir kauni yang tidak ada pilihan di situ, sudah jelas memang itu mau tidak mau tunduk. Kau udah sakit ya sakit, mau kaya apapun kau udah sakit sakit, mau sedih sedih. Jadi tidak ada di muka bumi ini manusia sekaya apapun tidak pernah sakit, tidak ada. Itu namanya kauni, wajib tunduk. Yang jadi masalah adalah syar'i, takdir Allah Subhanahu wa taala syar'i, yang itu kebanyakan manusia tidak tunduk, tidak tunduk. Jadi kita sebutkan tunduk di sini maknanya adalah secara keseluruhan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apa saja dalam syariat, salatlah, semuanya semuanya lah begitu, kita sadar bahwasanya dialah yang menciptakan kita. Jadi kalau dia yang menciptakan kita, maka dialah yang wajib kepadanya kita tunduk. Dan tidak boleh, sekali lagi, seorang itu bentuk ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar dia hanya sekedar ciptaan. Dia sadar hanya sekedar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia tunduk pada Allah dan tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ujub misalnya. Karena tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala di antara nama makna nama Al-Bari adalah membedakan satu makhluk dengan makhluk yang lain. Berarti dia Allah Subhanahu wa taala yang membedakannya. Jadi jangan coba-coba sombong. Begitu. Jangan sombong. Tentang dia kulitnya putih misalnya, kawannya agak coklat sedikit misalnya, dah dia bangga. Apalagi hitam lagi. Udah berkerut-kerut alisnya misalnya. Nah, susah untuk duduk di sampingnya misalnya. Nah, itu tentu ini menyelisih, karena ini orang ini tentu tidak paham siapa penciptanya. Diberikan yakni apa itu? Apa wajah yang ya, di atas rata-rata istilahnya. Wajah di atas rata-rata apa gimana maksudnya? Itu yang jelas misalnya wajahnya ya begitu. Kalau dimasukkan dalam kontes model mungkin dia lulus gitu. Terus kawannya ini pas-pasan. Itu naudzubillah. Oleh karena itu semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang hidungnya mancung, yang tidak mancung, semua-semua itu adalah masuk dalam bahasan dialah Allah Al-Khaliq Al-Bari. Semuanya. Nah, tadi maka diperhatikan apa yang kita ucapkan, yang kita nukilkan dari ucapan ulama tadi. Sehingga sekali lagi orang-orang yang mempelajari Asmaul Husna dengan benar-benar, maka pasti dia akan mendapatkan buahnya. Kalau dia tidak mendapatkan buahnya, berarti ada something wrong di dia. Gitu. Jadi ada masalah di situ. Kenapa dia masih misalnya sudah mempelajari Al-Khaliq Al-Bari, masih juga misalnya membanggakan diri. Itu apaan? Gitu. Padahal Allah yang menciptakan, yang kawan kita yang agak rupanya ini agak Ya, begitu rupanya misalnya. Kan Allah juga yang menciptakan, dia Allah juga yang menciptakan. Lalu ngapain yakni membangga-banggakan dirinya? Baik langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yakni buah daripada Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir ini. Dan selanjutnya tentu yakni buah selanjutnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Dan ini tentu buah yang sering kita dapatkan ketika kita berhadapan mempelajari yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana tidak kita cintai Allah Subhanahu wa taala? Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan makanan kita. Dialah yang menciptakan pasangan kita. Dialah yang menciptakan anak kita. Dialah yang menciptakan semua-semua yang ada sekeliling kita. Kalau itu tidak karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sendiri saja? Contoh Nabi Adam misalnya, sebelum diciptakannya Hawa misalnya, dia sendiri. Jadi Allah ciptakan Hawa sebagai pasangannya, ciptakan buah-buah sekitarnya, pohon-pohon sekitarnya, makanannya. Bagi dengan itu kita tadabburi, kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertambah, kemudian keagungan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tentu pasti. Karena tadi kita sebutkan Al-Khalaq selalu menciptakan semuanya. Jadi begitu. Jadi kita tadabbur yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu dia. Dan perlu diketahui bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan ini semuanya itu ingat menunjukkan atau dilalahnya penunjukkan yakni nama-nama Allah yang ini kepada nama-nama Allah yang lain. Itu yang kita sebut dengan dilalah al-iltizam, yaitu konsekuensi. Konsekuensi. Jadi konsekuensi daripada nama-nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khalaq ini adalah konsekuensinya adalah nama-nama Allah yang lain. Jadi jangan fokus kepada ciptaan, membentuk saja, tidak. Tapi yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan secara konsekuensi itu juga harus kita tadabbur. Oleh karena itu penting untuk dimurojaahkan lagi apa makna dilalah al-mutabaqah, apa makna dilalah at-tadammun, ada apa makna dilalah al-iltizam yang pernah kita bahas. Yaitu nama Allah, setiap nama Allah Subhanahu wa taala yang kita jumpai pasti ada tiga penunjukan itu yang disebut dengan dilalah. Tiga penunjukan itu yang disebut dengan dilalah. Ada dilalah mutabaqah, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, suatu nama yang menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itulah Al-Khaliq. Kalau disebutkan Al-Khaliq, maka itulah yang dimaksud dengan Allah. Jadi Al-Khaliq ini menunjukkan Allah itu sendiri. Itu makna mutabaqah. Kemudian Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir tadi kita sebutkan, apabila menunjukkan sifatnya, maka itu namanya dilalah tadammun. Itu namanya tadammun. Jadi Al-Khaliq yang maha menciptakan, itu zat yang menciptakan. Apa sifatnya? Sifatnya adalah yang menciptakan. Itu tidak. Nah, sifat yang menciptakan ini itu yang disebut dengan dilalah tadammun. Itu yang disebut dengan tadammun, yaitu yang menunjukkan sifatnya. Misalnya al-musawwir, yang membentuk rupa, yang membentuk. Jadi sifatnya apa diambil darinya? Sifatnya adalah yang membentuk. Nah, itu sifatnya. Jadi sifat yang ditunjukkan oleh nama itu namanya tadammun. Lalu sifat di luar dari nama tersebut itu yang disebut dengan konsekuensi dengan istilah kata dilalah al-iltizam. Dilalah al-iltizam. Jadi sifat atau nama di luar dari nama yang kita baca tapi memiliki konsekuensi, itulah namanya iltizam, konsekuensi. Oleh karena itu kalau kita baca Al-Khaliq, kita ulangi, kita masukkan ke dalam tiga dilalah yang tadi, Al-Khaliq menunjukkan Allah. Berarti ini menunjukkan dilalah apa? Mutabaqah. Kalau menunjukkan ciptaan sifatnya, berarti menunjukkan tadammun. Nah, kita sebutkan konsekuensinya itu banyak sekali. Misalnya hidup, maha mengetahui, maha semua yang lain, itu namanya dilalah al-iltizam, konsekuensi. Jadi tidak mungkin yang maha menciptakan ini tidak hidup. Yang maha menciptakan ini tidak mengetahui. Yang menciptakan ini maha misalnya apa? Tidur misalnya, atau misalnya tidak penyayang misalnya. Itu mustahil. Oleh karena itu, Al-Khaliq ini konsekuensinya, yaitu yang ditunjukkan oleh dilalah al-iltizam, itu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam konsekuensinya. Maha penyayanglah, maha pengasihlah, maha hiduplah, maha mengetahuilah. Semua maha, yaitu masuk ke dalam, yakni konsekuensi. Itu yang kita maksudkan dengan dilalah yang tadi. Dan ini berlaku kepada seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat nama Allah Subhanahu wa taala, masukkan, praktikkan yang tiga dilalah yang tadi. Baik. Kemudian selanjutnya, yang terakhir kita ingatkan bahwa ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dan menunjukkan sifatnya. Kemudian yaitu Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, mempunyai nama-nama yang paling baik, yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Maka dalam hal ini tidak boleh seorang itu menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbuat syirik dengan, yakni melakukan hal-hal yang serupa dengan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh tadi tidak boleh misalnya menggambar makhluk bernyawa, membentuk rupa-rupa misalnya. Apalagi misalnya membentuk tiga dimensi misalnya dengan pelukisannya misalnya, itu semua adalah bentuk menduakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk yakni berani menyamakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak merasa begitu. Ya kalau jahil tadi kita sebutkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya kalau tidak, maka segera yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yakni lafaz hadisnya sangat zahir sekali, sangat sharih, sangat nyata sekali. Kemudian selanjutnya kita ingatkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala walaupun sama dengan nama manusia, tapi sekali lagi hakikatnya lain. Nah, itu dia. Contoh misalnya tadi kalau kita lihat nama Allah Al-Khaliq, kita keluarkan dilalah mutabaqah, dilalah tadammunnya, yaitu sifatnya sifat pencipta, betul tidak? Kemudian Al-Bari' pun demikian. Al-Musawwir yang menjadi masalah. Kalau kita lihat dilalah mutabaqahnya, berarti menunjukkan Allah, betul tidak? Kalau menunjukkan dilalah tadammunnya apa? Rupa, betul tidak? Rupa. Berarti apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki rupa? Kalau tadi kita ulangi, sebetulnya dilalah ini tidak akan lari. Dilalah yang tiga tadi menunjukkan apa? Yang tiga tadi tidak akan lari. Kalau Al-Khaliq itu mudah untuk diterima. Tiga dilalah ini mudah diterima. Nah, Al-Khaliq menunjukkan mutabaqahnya Allah. Menunjukkan ciptanya, cipta Allah memiliki sifat pencipta, ciptaan dalam dirinya. Ya, tidak masalah. Konsekuensinya pun tidak masalah. Al-Bari pun demikian. Yang menjadi masalah adalah Musawwir. Musawwir dilalah mutabaqahnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sifatnya apa? Dia yang rupa dan sekaligus memiliki rupa. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di samping melakukan perbuatan atau menciptakan rupa-rupa, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki rupa. Nah, karena ini adalah konsekuensi dilalah yang ditunjukkan oleh dilalah tadammun namanya. Tadi kita sebutkan, yaitu menunjukkan sifat yang ada pada yakni nama Allah itu sendiri. Nah, Al-Musawwir tadi kita sebutkan ini yang banyak masalah, yang kadang-kadang tidak diterima oleh sebagian kaum muslimin yang memiliki yakni lebih mengutamakan pikiran akalnya. Nah, ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar sesungguhnya mengikuti manhaj salaf dalam hal ini, maka udah iman saja bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari segi nama sama tapi pada hakikatnya tidak sama. Contoh, ciptaan manusia dengan ciptaan Allah dari segi bahasa sama ciptaan, tapi hakikatnya lain tadi kita sebutkan. Begitu juga dengan rupa. Manusia memiliki rupa, Allah memiliki rupa. Tapi bagaimana rupa Allah? Wallahu alam. Yang jelas kita imani dari dilalah yang menunjukkan al-musawwir ini, ya, menunjukkan yang maha, yakni membentuk rupa, Allah memiliki rupa. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha khalaqa Adama ala suratih." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, apabila kalian yakni memukul, maka jauhilah muka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah muka di dalam memukul. Kemudian lalu Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu memiliki rupa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki rupa. Nah, itu dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yakni Adam memiliki rupa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki rupa. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki rupa, Adam memiliki rupa. Tapi tentu yakni rupanya Adam, sifat-sifatnya bagaimana panjangnya, sampai rupa Adam sendiri pun kita tidak tahu, itu tidak. Adam sama-sama manusia dengan kita. Dah confirm kita memiliki rupa, Adam memiliki rupa. Tapi apakah sama rupa Adam dengan kita? Tidak sama. Dan bahkan mungkin kita tidak tahu bagaimana hidungnya Adam, bagaimana tingginya Adam, ada misalnya 60 cm dan sebagainya. Tapi hakikatnya jelas kita tidak tahu bagaimana misalnya itunya pan. Hah? Oh ya sudah, itulah itu, paham-pahamlah gitu. Itu menunjukkan bahwasanya bentuk Nabi Adam dengan kita sama-sama manusia, itu pun Nabi Adam lain, itu maksudnya, itu intinya ya. Ya, itu intinya. Jadi lain. Dan bahkan kita sekarang pun tidak, bagaimana gitu bentuk Adam gitu besarnya begitu, itu pun jauh dari jangkauan kita gitu. Padahal sama-sama manusia, kita sama-sama manusia, yaitu dari tanah gitu ya, dan lain-lain, sama manusia. Tapi bentuknya masya Allah luar biasa dan jauh dari jangkauan kita misalnya. Kalaupun ada yang membayang-bayangkan, itu pun belum pasti. Itu pun belum pasti, maksudnya tepat apa tidak, misalnya rambutnya bagaimana dia, hidungnya, kulitnya, apa, jelas tidak kita. Padahal sama-sama memiliki rupa, itu sama-sama manusia. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih dan lebih lagi. Jadi masalahnya adalah, sekali lagi, walaupun sama dari segi bahasa, tidak sama dari segi hakikatnya. Maka dengan demikian, iman dalam hal ini adalah jalan yang selamat. Jangan mengikuti perasaan, jangan mengikuti akal-akalan. Jadi kalau mengikuti akal-akalan, mana mungkin Allah memiliki rupa? Mana mungkin Allah memiliki rupa? Jadi dibayangkan rupanya, hidungnya, matanya, itu keliru. Itu madhab akal namanya. Itu madhab kalam. Itu madhab akal, akal-akalan. Kita madhabnya adalah iman. Apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita yakini? Dan itu kita lapis dengan keimanan sehingga kita jauhkan diri dari menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan pada hakikatnya pun demikian. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya lebih tinggi dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Taib al-akhwat al-karimat, al-ikhwah semuanya. Kiranya sampai di sini dulu apa yang kita sempat bahas dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir, kemudian Al-Khalaq ini. Dan tentunya untuk lebih mendapatkan, kita ingin mendapatkan lebih manfaatnya, silahkan banyak-banyak tadabbur. Tentunya setelah mengetahui yakni keterangan-keterangan ulama yang tadi kita sebutkan maknanya dan sebagainya. Jadi tadabbur dia ketika menjumpai misalnya makhluk Allah yang luar biasa misalnya, maka kita ingat inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa misalnya tabarakallah, barakallah misalnya. Jangan lupa itu doa. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ain dikhawatirkan nanti ain. Jadi perbanyaklah tadabur ketika melihat misalnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, itu insyaallah taala akan lebih menambah faedah dan buah seseorang yang mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah mengetahui yakni penjelasan-penjelasan ulama tentang makna dasar, makna yang mencakup dengannya. Jadi sekali lagi, dengan tadabbur akan menambah buah dan faedah yang didapatkan. Sampai di sini kiranya sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.